Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 9 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Jumlah bangunan dipidir tak akibat guncangan gempa 5,3 skala Richter. Sipir lapas Banda Aceh yang terlibat rusuh diusul pecat. Jaksa tahan pimpinan Azizi terkait penipuan 164 calon jamaah umrah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, gempa bumi tektonik berkekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Aceh Kamis sore kemarin. Getaran selesai sholat asar itu selain mengejutkan warga Pidi, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan sekitarnya, juga dirasakan hampir sebagian besar daratan Sumatera. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada sejumlah bangunan yang retak di Pidi. Gempa membuat warga terpaksa keluar dari rumah dan gedung berlantai untuk menghindar dari ancaman gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Matai Aceh, Eridawati, mengatakan gempa yang terjadi Kamis 8 Februari 2018 pukul 16.52.47 WIB adalah gempa bumi tektonik. Gempa berlokasi di darat pada jarak 23 km arah tenggara Kabupaten Pidi dengan kedalaman 10 km. Kepala BPBD Pidi Apriyadi mengatakan BPBD Pidi Jumat hari ini akan menurunkan tim reaksi cepat mendata rumah dan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat gempa di Kecamatan Mane dan Gempang. Namun sejauh ini belum ada korban jiwa akibat guncangan gempa yang dirasakan di dataran tinggi di dua kecamatan tersebut. Apriyadi mengaku pihaknya telah menghubungi BNPB Pusat memberitahukan dampak gempa di Mane dan Gempang. Data sementara kerusakan akibat gempa yang diperoleh pihaknya yaitu dinding Masjid Syuhada di Desa Bangki, Gempang mengalami retak. Tembok puskesmas Gempang juga retak. Sementara rumah warga yang mengalami rusak ringan ada 3 unit. Sudarlun, kerusuhan hingga aksi pembakaran lembaga permasyarakatan kelas 2A Banda Aceh yang terjadi Kamis 4 Januari lalu tidak terlepas dari keterlibatan sipir. Ada 2 sipir yang telah diperiksa dan keduanya diusul pecat oleh pihak Kanwil Kemenkumham Aceh. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Edi Hardoyo, mengatakan kedua sipir yang terlibat dalam kerusuhan yang berakhir pembakaran lapas tersebut adalah Saiful Khan yang kini ditahan di Rutan Janto Aceh Besar dan M. Nur yang kini masih buron. Hedi mengatakan pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mencari keberadaan M. Nur. Selain mendapat sanksi administrasi dari institusi, kedua sipir itu juga akan mendapat hukuman pidana dari penegak hukum. Dari hasil pemeriksaan, sipir tersebut mengakui terlibat dalam kerusuhan dan pembakaran. Bahkan Saiful Khan juga mengakui bahwa selama ini dirinya menjadi pemasok narkotika ke dalam lapas. Begitu juga dengan 16 napi yang menjadi provokator hingga terjadinya kerusuhan yang kini ditahan di Polresta Banda Aceh juga masih dalam pemeriksaan. Berkas perkara 16 orang itu sudah P19 karena telah terbukti ikut terlibat dalam kerusuhan. Sudarlun, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat Kamis kemarin menahan Hajah Cut Mega Putri tersangka kasus dugaan penipuan terhadap 164 calon jemaah umrah. Tersangka langsung dibawa ke LP kelas 2 Melabu setelah dilimpahkan ke Polres Aceh Barat karena berkas kasus tersebut dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka kemarin oleh tim unit Eksus Satreskrim Polres Aceh Barat dan diterima jaksa penuntut umum dari Kejari Aceh Barat. Turut pula diserahkan barang bukti. Selama proses penyelidikan, tersangka tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, kerugian yang dialami para korban mencapai 3 miliar rupiah. CPU Kejari Aceh Barat, Dede Sumarta Suir, membenarkan bahwa tersangka Hajah Cut Mega Putri telah diterima jaksa setelah berkas perkaranya lengkap. Darlun tim Dragon serta satuan lainnya dari Polres Biren Rabu malam kemarin mengamankan sekitar 5 ton kayu yang berbentuk papan. Kayu tersebut diduga hasil penebangan liar hutan sebelah selatan kawasan Desa Luktano, Kecamatan Simpang Mamplam. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Rizky Adrian mengatakan setelah penangkapan 7 orang tersangka dan mendapat belasan ton kayu serta barang bukti, tim bergerak menelusuri kawasan hutan yang dicurigai adanya penebangan liar yang dilakukan orang tak bertanggung jawab. Usaha menelusuri kawasan hutan melibatkan belasan personil Polres Biren baik dari tim Dragon maupun satuan lainnya. Akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil. Tim menemukan tumpukan kayu di kawasan Desa Luktano pada 3 lokasi terpisah yang berjarak sekitar 5 hingga 10 meter. Namun tersangka pemilik kayu saat tim tiba di tempat sudah menghilang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Polres Aceh Besar menemukan sekitar 500 meter ladang ganja di kawasan Pegunungan Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, Kamis kemarin. Pada saat menuju ke ladang tersebut, petugas ikut membawa serta 2 tersangka pemilik ladang ganja. Kasat Narkoba Polres Aceh Besar Ibtu Yusra Aprila SH mengatakan kebun ganja di perbukitan Samahani itu milik Iksan 22 tahun dan M. Nurul Hadi 22 tahun. 2 dari 5 tersangka yang ditangkap Selasa malam lalu di Simpang Anek Galung, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Di ladang ganja milik Iksan dan Nurul Hadi yang tercatat warga Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar itu, petugas menemukan kurang lebih 1.000 batang ganja yang telah berusia 3 bulan serta memiliki panjang 1,5 meter. Sementara pada malam penangkapan tersangka, polisi menyita 1 kg lebih ganja. Ibtu Yusra mengatakan ganja yang ditemukan pada kedua tersangka pada malam penangkapan dipesan oleh 3 pelaku, masing-masing Feby Heriansyah, 34 tahun, warga Baitussalam, Aceh Besar, serta Junawar, 32 tahun, dan Ramazana, 25 tahun, keduanya tercatat sebagai warga Kecamatan Krung Baronajaya. Sudarlun usaha tambang khususnya mineral non-logam dan batuan menjamur di PIDI sejak 5 tahun terakhir. Sesuai data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PIDI, tercatat 24 industri tambang yang kini memiliki izin eksplorasi dan produksi. Kepala Bidang Penyelenggara Perizinan Dinas PMPTSPPD Edi Saputra mengatakan 17 usaha baru memiliki izin eksplorasi dan 7 lainnya sudah mengantongi izin produksi. Untuk usaha tambang yang mengantongi izin eksplorasi meliputi di Tiro 4 lokasi, Gemala 5 lokasi, Grungrung 2 lokasi, Padang Tiji 3 lokasi, Muara 3 2 lokasi, dan Tangsi 1 lokasi. Ia mengatakan izin eksplorasi yang dikeluarkan ini seharusnya belum dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan eksploitasi. Namun hanya untuk melakukan kajian terhadap potensi usaha tambang di satu lokasi atau kajian studi kelayakan penambangan. Lalu untuk mengkaji rencana reklamasi pasca tambang dan laporan kerja, anggaran biaya dan laporan eksplorasi. Menurut Edi, usaha operasi produksi belum bisa dijalankan pengelola usaha tambang jika mereka belum mengantongi izin usaha pertambangan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Sudarlun pelarian pria muda AH 26 tahun, seorang residivis penyalahgunaan narkoba, akhirnya terhenti. Rentetan tembakan peringatan polisi yang membuat nyali AH ciut hingga akhirnya memilih turun dari loteng warga tempat lelaki itu bersembunyi saat akan ditangkap polisi Rabu kemarin. Lelaki AH tercatat sebagai penduduk Desa Gedung, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Penangkapan tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika itu terjadi di Gampung Alukuyun lintas Melabu Gempang. Informasi yang diperoleh, penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya kegiatan praktik transaksi narkoba yang meresahkan masyarakat. Polisi menyamar dan melakukan penyelidikan. Mendapat target sudah final, polisi membuntuti pelaku saat akan ditangkap. Namun pelaku kabur dan bersembunyi di loteng rumah warga sehingga polisi menembak ke udara untuk menghentikan pelariannya. Akhirnya pria yang sehari-hari sebagai wira swasta itu berhasil dibekuk. Polisi juga menyita barang bukti 1 bungkus sabu-sabu seberat 1,29 gram serta sepeda motor yang digunakan tersangka.